pertanyaan dari Kenes Lili Puspitasari atau Mbak Kenes gitu ya. Assalamualaikum Mbah Nun. Mendengar wejangan Mbah Nun tentang belajar kepada anak, saya jadi mak selenting ini ketika anak saya yang berusia 5 tahun itu bertanya kepada saya, "Bu, Allah itu punya apa-apa po? Dia kaya." Dan saya jawab, "Iya." Tapi terus dia nanya lagi, "Dia punya adik?" Dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua ini saya juga bingung. Anak saya tanya, "Bu, kenapa Allah bikin kita buat mainannya ya?" Saya juga harus jawab gimana Mbah, ini malah terus buat PR saya karena dia baru umur 5 tahun. Nyuwun saran buat Mbah Nun supaya dia paham sesuai umurnya. Sebenarnya kita harus bersyukur dan saya ikut mensyukuri apa yang dialami oleh Dek Kenes ini ya. Ya. Bahwa Anda punya anak yang oleh Allah diberi hidayah untuk pintar bertanya. Dan mengembarai hal-hal yang kemudian dia bertanya kan gitu. Ya. Itu adalah kunci bahwa dia akan punya ilmu yang tinggi dan luas. Amin. Alhamdulillah ya. Tetapi kita memang harus bijaksana ya. Makanya jangan ngomong benar atau baik, bijaksana. Bijaksana. Ya, jadi saya juga gitu. Saya dulu juga bertanya begitu. Kalau memang Allah itu hebat, bisa enggak dia bikin sesuatu yang lebih hebat yang dia kalah sama bikinannya itunya. Itu kan benar pada logika level tertentu. Nah, anak kan nanti akan masuk ke logika. Jadi menurut saya tetap dikembalikan kepada bahwa Allah itu maha segala-galanya yang tidak bisa kita ukur dengan akal kita. Pokoknya saking nggak bisanya kita untuk mengukur Allah dan menerjemahkan Allah atau merumuskan Allah, sudahlah pokoknya kita mengabdi aja kepada Dia. Terus pokoknya pasrah karo Gusti Allah, kowe ngabdi karo Gusti Allah, kowe sholat ping lima, poso Ramadan dan seterusnya. Kemudian hatimu selalu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal wakil. Jadi supaya semua dicukupkan oleh Allah. Pertanyaan apapun dari anak, Allah akan mencukupi orang tuanya untuk bisa menjawab. Nah, menjawabnya kan tidak harus gini. Jawaban itu tidak harus taat kepada pertanyaan. Yeah, okay. Pertanyaan itu lahir dari satu proses. Nah, jawaban juga bisa lahir dari proses yang lain yang lebih besar sehingga nanti akan mengalahkan pertanyaan itu tanpa mempermalukan gitu ya. Gitu ya. Yeah. Jadi salah satu kuncinya, jangan pertanyaan itu kamu taati. Kamu harus mengatasi pertanyaan itu gitu loh. Allah itu tan kinaya ngopo misalnya. Allah itu enggak seperti apapun. Kalau misalnya kan ada dulu sahabat yang kemudian Umar marah-marah terus dibela Ali karena Allah itu dia sorak-sorak karena Allah dia punya sesuatu yang Allah enggak punya. Kan gitu, saya lupa sahabat siapa. Terus kemudian Umar marah-marah, apa maksudmu kok kamu lebih kaya dari Allah? Ya Allah enggak punya istri, saya punya. Allah enggak punya anak, saya punya. Allah punya enggak punya bapak ibu, saya punya. Terus dia merasa lebih hebat dari Allah. Nah, itu kan satu level berpikir. Maka anakmu harus kamu ajari untuk naik ke level yang berikutnya gitu loh. Sampai pada tingkat di mana Allah itu enggak bisa kamu rumuskan. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tan kina ya ngopo, tan kina kira. Jadi Rasulullah bahkan mengatakan apapun saja yang kamu bayangkan tentang Allah itu bukan. Bukan berarti Allah itu bukan itu. Kita tuh enggak akan mampu merumuskan Allah. Semua manusia termasuk Rasulullah sendiri kan begitu. Sepandai-pandai Rasulullah dia juga bukan orang yang bisa merumuskan Allah. Meskipun dia dikasih tahu Allah apa maunya Allah, bisa juga gitu ya. Yeah. Melalui firman-firman dan hidayah-hidayah kan gitu. Jadi intinya menurut saya anak itu kita syukuri atau kita kompensasi gini. Kamu kita jangan kamu nak, saya ibumu yang sudah tua ini juga tidak mampu menjawab itu. Karena Allah itu enggak bisa kita rumuskan. Gini, kalau api kan panas, air dingin, hujan bikin basah, api bikin koplong, ya. Itu kan sederhana. Tapi Allah itu, orang bisa punya anak, orang berasal dari bapak dan ibunya, Allah tidak semua. Jadi semua yang kamu tanyakan tentang Allah itu tidak berlaku untuk Allah. Kenapa? Karena dia maha segala-galanya. Dia maha segala-galanya. Jadi ibu jangan tergantung kepada jadwal pertanyaan. Ibu juga harus punya jadwal pendidikan. Jadi selalu melibatkan anak untuk menghayati betapa Allah itu maha. Saya. Jadi anakmu misalnya sedino takon ping pindho kowe kudu ping telu apa ping papat, mendorong anakmu, menyeret anakmu ke dalam kesadaran kemahaan Allah. Kan begitu. Oh, maksud kowe dijadwal karo anakmu. Maksud kurikulummu ditentukan oleh anakmu. Kowe kudu duwe kurikulum dhewe sebagai wong tua untuk mengantarkan dia agar dia terpesona dan mengagumi dan tahu dia tidak berdaya terhadap kebesaran Allah. Kan gitu kan. Jadi kurikulum dari orang tua ke anak adalah kurikulum untuk mengantarkan anak itu bisa menyadari dan bisa merasakan bahwa kita itu sebagai manusia, sebagai makhluk tidak berdaya di hadapan Allah. Tidak berdaya tidak hanya soal kekuatan, tidak berdaya secara ilmu, tidak berdaya secara logika, tidak berdaya secara apapun. Maka anak itu kemudian punya pedoman la haula wala quwata illa billah. Jadi pertanyaan anak tadi itu kan hanya bisa dijawab oleh Allah sendiri dengan cara Allah sendiri. Saya ibumu tidak bisa jawab karena Allah sudah menyatakan bahwa tidak ada kekuatan, karena tidak ada kekuasaan, daya dan kekuatan, tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Jadi kan untuk bisa menjawab kan harus punya daya, harus punya ilmu. Ilmu kan daya, gitu, kuasa juga kan gitu kan. Nah, bapak ibumu tidak punya daya karena yang punya daya itu hanya Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau ada anak tanya begitu ya pokoknya Anda harus sekian kali lipat membiasakan anak itu la haula wala quwata illa billah al-aliyil azim kan gitu. Tolong diingat ya bahwa kalimat itu tidak ada kata Muhammadnya, tidak ada kata Jibrilnya, Khidirnya, tidak. Jadi tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali pada Allah. Dan tidak ada kecuali pada Muhammad, kecuali pada malaikat Jibril, kecuali pada Nabi Khidir, tidak ada. Kecuali pada presiden, kecuali pada pangab, tidak ada. Yang ada kecuali pada Allah. Nah kalau itu menjadi kesadaran mendasar, kan lama-lama dia juga tertawa sendiri nanti umur sekian, dia akan tertawa sendiri dengan pertanyaannya itu. Saya dulu bahkan pernah mengatakan, Allah itu harus terima kasih sama saya. Saya mau dibikin loh. Tadi kan anak itu bertanya, Allah tuh kok bikin kita tuh untuk apa ya? Untuk teman bermain gitu kan? Untuk mainannya gitu ya. Bisa aja. Terus saya bahkan, kalau gitu Allah harus terima kasih sama saya mau dibikin. Tapi kalau diteruskan itu kan gak masuk akal juga. Loh, terima kasih kepada siapa? Wong kamu belum ada waktu itu. Kan saya ada setelah Allah bikin. Bagaimana mungkin Allah berterima kasih kepada saya yang belum ada? Kan gitu kan. Jadi sebenarnya logika itu tidak mampu menyentuh Allah. Sehebat apapun logika manusia itu tidak mampu menyentuh Allah. Jadi anak itu harus kita antarkan menuju logika yang lebih tinggi dan sampai ke langit yang tidak terbatas yang disebut walam yakullahu kufuwan ahad. Artinya semua pertanyaan itu kan ahad ya. Itu berlaku pada ahad. Tapi Allah itu tidak seperti apapun, tidak seperti siapapun. Walam yakullahu kufuwan ahad. Jadi semua itu yang kamu tanyakan itu bagian dari ahad tadi itu, bagian dari manusia, bagian dari pikiran, bagian dari ilmu. Itu semua tidak berlaku untuk Allah. Karena walam yakullahu kufuwan ahad. Wong Jawa tan kina ya ngopo. Tan kena kinira kan gitu. Alaisa kamitslihi syai'un. Pertanyaan anak tadi kan syai'un semua. Nah, Allah tidak seperti syai'un macam-macam itu. Syai'un maupun syai'in itu ya, terserah siapa namanya gitu ya. Gitu loh. Jadi kalau anak kita antarkan ke sana, dia akan tahu betapa Allah itu maha besar. Mulane kowe sujud le. Nduk, sujud. Sebab kuwi lumayan kowe dikongkon sujud itu lumayan, mergo nek kon dikongkon ngabdi dhewe piye caramu? Misalnya kita kagum sama Allah, caranya piye? Kita mengabdi kepada Allah, caranya gimana? Terus kita mencari cara sendiri-sendiri kan bertengkar, nanti ada madhab A, madhab B kan gitu. Ini Allah kasih kok, pokoknya sujud. Gitu. Takbiratul ihram, rukuk, sujud. Itu kan dimudahkan oleh Allah supaya kita sama dia tidak salah gitu loh. Kita tidak salah sama Allah, mungkin harus faat kita kan. Sebab kalau kita mencari sendiri, misalnya sekarang Nabi Muhammad bikin Darul Arqom, merundingkan bagaimana ya caranya sholat. Terus Umar gini. Abu Bakar enggak gitu. Ali enggak loh, gini loh gitu ya. Enggak akan ketemu. Maka Allah memudahkan, sudahlah sholat itu Allah membisiki Rasulullah ini loh sholat toh, dibimbing oleh Allah. Rasulullah tinggal bilang sholu kama ra'aitumuni usolli. Jadi enggak perlu Quran secara eksplisit menyatakan sholat toh penglima sedino, enggak ada perlu. Lah apa gunanya apa namanya akselerasi dari hidayah dan wahyu itu. Rasulullah dibimbing Allah untuk sholat, kemudian umatnya tinggal melihat Rasulullah bagaimana, kan bisa ya. Kan boleh prosedur seperti itu gitu. Apalagi kalau Allah misalnya di surat Al-Baqarah Allah menentangkan kamu harus sholat 5 kali sehari, ya jam sekian sampai jam sekian. Kan idiomnya sudah belum berlaku waktu itu gitu. Terus caranya sholat gini-gini ya, Allah kan tidak memilih teknis juklak juknis seperti itu gitu loh. Pokoknya Rasulullah mat gue sholato, sebagaimana bimbingan saya sholat, Muhammad sholat, orang menirunya, maka Rasulullah tinggal mengatakan sholu kamaro aitumuni usholi, maka tidak perlu ada di Quran. Quran itu bukan buku undang-undang seperti KUHP atau juklik juknas juklik juknas juknis seperti di dalam pemerintahan gitu loh. Itu bukan apa namanya, Quran itu bukan apa namanya, kalau ADART bukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Quran itu prinsip-prinsip dasar dan mengutamakan akidah dan akhlak kan gitu kan. Kalau Anda punya akhlak, Anda tidak akan mempertanyakan kok Allah nggak nyuruh langsung di Quran. Itu bukan urusan ilmu, itu urusan akhlak. Wes kowe manut wong kowe iki yo ana iki mergo Gusti Allah kok ndadak ngeyel bareng gitu loh. Jadi itu urusan manusia, itu urusan orang yang tidak berakhlak yang pakai tanya-tanya gitu itu gitu loh. Bukan orang ilmuwan, karena itu bukan urusan ilmu. Sekarang saya ketemu Helmi, ketemu orang yang lebih tua kemudian membungkuk, itu kan orang tuanya tidak pernah mengajarkan begitu. Itu kan prosedurnya berbeda kan gitu. Kita menghormati orang kan tidak harus dengan konstitusi. Bahkan manusia itu kalau dia manusia tidak perlu konstitusi. Helmi tidak akan pernah mencuri meskipun tidak ada KUHP, betul nggak? Karena aturan yang menyangkut kita itu bisa kita pelajari sendiri, kita bisa tentukan sendiri, kita bangun sendiri. Saya tidak akan menyakiti orang meskipun tidak ada Islam, tidak ada Al-Quran, saya tidak akan menyakiti orang, kan bisa loh. Karena manusia dibikin oleh Allah sedemikian sempurnanya. Jadi kenapa kita harus menunggu perintah sholat 5 waktu di Al-Quran, kan gitu kan. Jadi kan kamu manusia, kalau kamu robot kamu diprogram, ditekan kenop-kenopnya gitu. Kamu kan bukan robot, kamu kan sudah dikasih 7 miliar urat saraf di dalam otakmu gitu. Kamu sudah dikasih keajaiban hati, kolbun, fuadun dan seterusnya, dan dikasih keajaiban aglun wa fikrun di kepala Anda, dan itu diperjodohkan oleh Allah sedemikian rupa gitu ya. Dan manusia sendiri sampai tidak mampu merumuskan dirinya toh. Tidak mampu, kok bisa ya saya, kok saya tiba-tiba mikir begini ya, itu dari mana asal-usulnya? Karena manusia juga tidak bisa gitu loh. Wong sekarang bangun tidur aja dia tidak pernah bisa mencatat detik keberapa, menit keberapa, jam berapa. Ketika dia tidur, dari bangun ke tidur itu kan dia tidak, manusia tidak pernah mencatat jam berapa. Cuman ya kira-kira jam 12 aku turu gitu. Tapi dia tidak pernah mengerti tepatnya menit keberapa, detik keberapa, kan tidak tahu. Lah iya, sudahlah ngikut aja sama Allah. Itu akhlak namanya, bukan. Jadi kamu itu, kata Allah mengatakan takhallaku bi akhlak ya kan. Jadi menurut saya itu urusan akhlak, urusan apa namanya, hati sucimu kepada Allah, bukan soal akal pikiran apa toh. Akali gampang toh, intelektualitas itu gampang sekali gitu ya, apalagi urusan akademis itu gampang sekali gitu. Yang paling sukar adalah kamu menemukan dan menentukan dirimu berlaku bagaimana secara akhlak, secara akidah di hadapan Allah dan sesama manusia, itu yang paling sukar. Dan itu tidak diajarkan di kurikulum apapun kan gitu. Ya. Oke, terima kasih Mbak Kenes ya, pertanyaannya tentang anak tadi yang secara murni dan polos bertanya tentang Allah, dan Mbak Nen sudah memberikan saran agar kita tidak harus terseret secara linear kepada pertanyaannya, bunyi pertanyaannya, tapi membawanya kepada logika yang lebih tinggi, kesadaran yang lebih tinggi, yang membuat dia nanti menyadari bahwa pertanyaan itu tidak bisa dijangkau oleh akal kita jawabannya. Terima kasih.